الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب sungguh Allah telah memberi taubat kepada nabinya wal muhajirin wal ansar dan Allah telah menerima taubat orang-orang muhajirin dan ansar walladzina tabauhu fi sa'atil usrah dan orang-orang yang telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit yakni masa-masa ketika mereka diajak untuk jihad fisabilillah di perang Tabuk. Masa sulit memang. Karena perjalanan-perjalanan panjang. Kemudian kondisi sangat panas. Namanya sa'atil usrah. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum sehingga hampir-hampir saja tergelincir kalbu sebagian di antara mereka. Tsumma taba alaihim kemudian Allah memberi taubat untuk mereka innahu bihim raufur rahim sungguh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka pengasih dan penyayang. Hadza min a'zami ma yu'arriful 'abdu qadra at-taubati wa fadliha 'indallah. Ini termasuk yang paling agung paling besar. Ma yu'arriful 'abda qadra taubah ia memberikan pengetahuan terhadap seorang hamba kadar taubat itu sendiri keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah ibadah ketaatan qurbah ila Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa anha ghayatu kamalil mu'min dan bahwa yang namanya tobat adalah puncak kesempurnaan seorang mukmin karena semuanya memiliki kesalahan, kekeliruan. Barakallahu fikum. Seperti yang kita pelajari di cara akidah tahawiyah bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab seluruh hambanya, penduduk langit dan penduduk bumi, maka Allah tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Baik. Kalau ada mungkin protes, oh orang kafir memang jelas-jelas, ini orang mukmin bagaimana? Baik. Atau mungkin ada yang mengatakan, oh orang mukmin juga masih ada sebagiannya memang tidak betul. Tetap minum, tetap hugel, tetap makan riba, tetap makan hasil curian dan seterusnya. Tapi orang yang saleh betul-betul saleh. Baik, barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya, seandainya Allah mengazab penduduk langit dan penduduk bumi semuanya tanpa kecuali, Allah tidak zalim. Baik. Kenapa? Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia Allah lebih banyak ketimbang amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba sebanyak apapun dan sebesar apa. Baik. Sebanyak apapun dan sebesar apapun amal soleh yang dilakukan tetap masih kecil dibanding nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Rasul menafikan amalan itu sebagai sebab salah satunya orang masuk surga. Tidak akan ada seorang masuk ke dalam surga hanya karena amalan. Juga anda ya Rasulullah? Iya, saya juga. Kenapa? Karena kita ini banyak dosa, sering lalai. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dan merahmati. Allah telah menyatakan, "Law yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dab." Seandainya setiap dosa dilakukan oleh anak cucu Adam langsung diadab pada saat itu juga, maka tidak ada seorang pun yang tertinggal di atas muka bumi. Barakallahu. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alim ju'ana aquluhu ada'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada aku satu doa yang aku akan berdoa dengannya di dalam salat. Ini Abu Bakar. Sekaliber Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Dan rahmatilah engkau karena sungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Paham insyaAllah ini? Baik. Sehingganya setiap amal soleh yang telah kita lakukan dituntunkan untuk kita istighfar setelahnya. Baik. Dituntun untuk kita istighfar setelah kita melakukan ibadah. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan tidak sempurna. Ini kita jadikan contoh sholat saja. Sholat sebagai satu contoh yang paling gampang. Berapa persen ingatan kita dan kehusuan kita di dalam sholat kita? Barakallahu fiik. Bagaimana sudah kita pelajari kemarin juga, barakallahu fiik. Bahkan terkadang orang sholat nol, tidak mendapatkan pahala sama sekali dari sholat yang dia lakukan. Karena tidak ada khusyuk. Mungkin tidak dituntut dia untuk mengulangi sholatnya. Tidak. Tertunaikan sudah kewajiban. Tapi pahala tidak. Assalamualaikum. Ayat ini termasuk perkara yang sangat agung. Yang mengenalkan manusia atau sang hamba. Tentang kadar taubat dan keutamaan taubat itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahwa tobat itu justru tobat itu adalah kesempurnaan seorang mukmin. Barakallahu bikum. Fainahu subhanahu atahum hadal kamal ba'da akhiril ghazawati ba'da an qadaw nahbahum. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesempurnaan ini ba'da akhiril ghazawat, setelah akhir dari peperangan-peperangan. Angkabau nahbahum, bahwa mereka telah menunaikan janji-janji mereka, harapan-harapan mereka. Wabadalu nufusahum, dan setelah mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, wadiyarahum, dan negeri-negeri mereka, tanah-tanah mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Wakana ghayatu amrihim an taba alaihim, dan puncak dari urusan mereka bahwa Allah mengampuni mereka. Puncaknya adalah Allah mengampuni mereka. Jadi sekali lagi kita ingatkan dan terus kita ingatkan bahwa istighfar dan tobat bukan karena atau hanya setelah kita melakukan kesalahan dan kekeliruan, maksiat dan dosa, bukan. Baik. Tapi apa? Istighfar dan taubat adalah i'tiraf, pengakuan tentang kekurangan diri kita dalam masalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang beliau dikatakan bahwa manusia yang paling kuat ubudiyahnya kepada Allah paling sempurna ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan tobatnya beliau setiap hari banyak luar biasa. Masya Allah. Nah, sama seperti ini. Setelah para sahabat melalui proses panjang dan akhir-akhir kehidupan, dan akhir-akhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan tobat untuk Rasulnya, Allah memberikan tobat untuk Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena kalau tobat sudah diterima, maka semua dosa dan kesalahan sudah terampuni. Tinggal apa? Tinggal amal saleh. Tinggal amal saleh. Dan orang yang tobat, at-ta'ib kaman la dambalah. Orang yang tobat sama seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Setelah mereka berjuang, setelah mereka mengorbankan seluruh harta mereka, jiwa mereka, negeri mereka, wa kana ghayatu amrihim an taba alaihim, puncak-puncaknya Allah mengampuni mereka. Wa li hadza ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma taubati Ka'b khaira yawmin marra alaihi mundu waladatu ummu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hari tobatnya Ka'b dan diterimanya tobatnya Ka'b khairu yaum, sebaik-baik hari yang dia lewati dalam kehidupannya dari sejak dilahirkan dia oleh ibunya. Sebaik-baik hari yang dilewati dari sejak dia lahir. Ila dzalikal yaum, sampai hari itu hari yang terbaik yang pernah ada dalam kehidupannya. Wala ya'rifu hadha haqqa ma'rifatihi illa man 'arafa Allah. Maka tidak ada yang mengetahui ini. Wa kana ghayatu amri an taballahu alaihim, wa lihadha wa la ya'rifu hadha haqqa ma'rifatihi, tidak ada yang bisa mengetahui masalah ini, yakni taubat. Kenapa baru di akhir Allah memberikan taubat untuk mereka? Barakallahu fikum. Karena itulah hari terbaik. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mengetahui masalah ini kecuali man 'arafa Allah. Kecuali orang yang telah mengenali Allah Subhanahu wa taala, wa arafa huquqahu alaihi, dan dia mengenali hak Allah atas dia, atas dirinya. Wa arafa ma yanbaghi lahu min ubudiyatihi, dan dia telah mengenali apa yang pantas untuk dia lakukan dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Wa arafa nafsahu wa sifatiha wa if'aliha wa af'aliha. Dan hanya orang-orang yang mengetahui, mengenali dirinya sendiri, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Wa annalladhi qama bihi minal ubudiyyati bin nisbati ila haqqi rabbih alaihi. Wa annalladhi qama bihi, dan orang-orang yang tegak untuk melakukan ubudiyah bin nisbati ila haqqi rabbih alaihi, dibanding hak Allah Subhanahu wa taala atasnya. Kaqatratin fi bahrin, kaqatratin fi bahrin, semua yang kita lakukan dari kebaikan itu hanya barakallahu bikum satu titik dibanding keseluruhan air yang ada di laut yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan cuma satu titik, sementara hak Allah Subhanahu wa taala selautan. Kaqatratin fi bahri. Hadza idza salima min al-afati adh-dhahira wal batina. Ini kalau selamat diri kita dari kejelekan-kejelekan lahir dan batin. Fa subhana man la yasau ibadahu ghairu afwihi wa maghfiratihi wa taghammadahu lahum bi maghfiratihi wa rahmatihi. Maka semua yang kita lakukan ini adalah pemberian dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa subhana man la yasau ibadahu ghairu afwihi. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak lapang bagi hambanya kecuali lapang bagi hambanya kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taghammadahu lahum bimaghfirati, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi hambanya ini dengan ampunan dan rahmatnya. Walaysa illa dzalika awil halak. Walaysa illa dzalika awil halak fa inna wada'a fa in wada'a alaihim adlahu fa'adzaba ahla samawati wa ardihi 'adzabahum walaysa illa dzalika awil halak. Maka tidak ada pilihan lain kecuali ini, Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak Anda dibinasakan. Barakallahu fiik. Ini persis apa yang kita bahas tadi pagi, barakallahu fiik. Pada subuh. Baik. Kenapa? Fa in wada'a alaihim adlahu, seandainya betul-betul Allah Subhanahu wa taala meletakkan keadilannya bahwa siapa yang melakukan dosa langsung dihukum, langsung diadab, maka tidak akan ada yang tertinggal seorang pun di atas muka bumi. Barakallahu. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a inna dhalika al-asr. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la. Apa? Ayo. Hah? Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa. Ala. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ma asabakum min musibatin, tidaklah menimpa kalian musibah kecuali apa? Karena dosa kalian. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itu saja sudah Allah banyak dan sangat banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Barakallahu fiik. Seandainya kalian diazab karena dosa, maka Anda tidak akan bisa bertahan hidup di atas muka bumi. Barakallahu fiik. Maka sekali lagi, fa in wada'a 'alaihim adlahu, seandainya Allah memberlakukan keadilannya, fa'adzaba ahla samawati wa ardihi 'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum. Maka Allah akan mengazab penduduk langitnya dan penduduk buminya. Allah mengazab mereka dalam keadaan Allah tidak zalim terhadap mereka. Wa in rahimahum wa rahmatu khairul lahum min amalihim. Seandainya Allah merahmati seluruh makhluknya, maka rahmat itu lebih bagus daripada amalan-amalan mereka. Berapa yang kita lakukan dari amal soleh? Saya malah. Baik. Puasa yang kita lakukan, betapa banyak campuran-campuran di dalamnya. Yang menjadikan soal puasa-puasa kita ini adalah yakni perkara-perkara makruh yang kita lakukan di dalamnya, walaupun terkadang bukan haram, makruh, ini akan mengurangi kualitas puasa kita. Salat yang kita lakukan, berapa persen khusyuan kita? Sedekah-sedekah yang kita lakukan, boleh jadi dicampuri dengan apa? Sedikit kekikiran, sedikit perasaan apa? Menyesali pemberian, belum lagi diungkit-ungkit di berikut hari. Apa yang kita lakukan? Apa coba? Atau dibubuhi dengan yasiru riya, riya sedikit. Apa yang kita bisa andalkan dari ibadah dan ketaatan kita ini? Barakallahu. Ini bahasanya introspeksi diri. Apa? Sudah seberapa banyak harta yang kita keluarkan? Dan seberapa ikhlas kita dalam mengeluarkan harta kita? Boleh jadi kita menganggap dirinya sudah ikhlas, tapi ternyata mau dikata juga, mau dikenang, mau ditahu kalau dia yang memberi. Barakallahu fiik. Ini yang dikatakan oleh beliau, "Fa rahmatuhu khairul lahum min amalihim." maka rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih luas, lebih banyak daripada apa? Daripada amalan kita. Amalan kita sudah sedikit, tidak sempurna lagi. Barakallahu fiik. Baik. Nah, kalau kita mau pikir-pikir, apanya yang kita mau sombongkan? Baik. Ya semestinya kita malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala yunji ahadam minhum amaluhu, tidak akan ada seorang pun bisa selamat hanya karena amalan. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Masya Allah. Ini pembentukan akhlak, pembentukan akidah. Akhlak itu di hati, barakallahu fiik. Pembentukan akhlak, akhlak itu di hati. Faslun, kalau bisa dipahami, ini kita diajak oleh penulis di sini Al-Imam Ibnu Qayyim untuk mengoreksi diri, memahami diri, mengenali diri. Sudah seberapa banyak kita lakukan? Dan apa saja yang kita lakukan? Seikhlas apa kita di dalam perlakuan? Subhanallah. Faslun wa ta'ammal takrirahu subhanahu taubatahu alaihim marrataini fi awwalil ayah wa akhiraha. Perhatikan kata beliau di sini. Takrirahu, bagaimana Allah mengulangi, ini Allah Subhanahu wa taala mengulangi taubatan Allah terhadap mereka. Yani taubatahu, Allah menerima taubat mereka. Marrataini fi awwalil ayah, di awal ayat dan di akhirnya. Innahu taba alaihim awalan bi taufiqihim litaubah, falamma tabu taba alaihim thaniyan yakbaluha minhum. Perhatikan, laqad taballahu, ini awal ayat apa? Laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uhum bi ihsanin. والذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Dua kali disebut di awal ayat dan di akhir. Kenapa ini? Kenapa ada di awal ayat dan di akhir ayat? فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة. Allah memberi taubat kepada mereka dengan cara mengilhamkan, memberi taufik mereka agar supaya bertaubat. Allah menyadarkan hambanya itu agar supaya taubat. Pada mata Abu, dan ketika betul-betul mereka taubat, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, taba alaihim tsaniyan, Allah menerima taubat mereka. Dikabuliha minhum. Taubat ini saja adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati kita untuk taubat kepadanya. Kalau tidak, tidak akan pernah bisa kita terbetik hati kita untuk taubat. Semuanya semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sebenarnya cerita sombong, angkuh, takabur. Karena apapun yang kita lakukan dari kebaikan dan sebanyak apapun kita melakukan, semuanya semata-mata taufik, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Coba bayangkan, Allah memberi taufik, yakni Allah mengilhamkan taufik, memberikan taufiknya untuk bertobat. Begitu hamba ini tobat, Allah menerima tobat, mengampuni. Taba alaihim thaniyan biqabuliha minhum, wa huwa alladhi waffaqahum li fi'liha. Yakni dialah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik mereka untuk tobat. Wa tafaddala alaihim biqabuliha, dan Allah memberi anugerah berikutnya berupa menerima taubat itu. Fal khairu kulluhu minhu wa bihi, maka semua kebaikan itu darinya Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walahu wa fi yadihi, milik Allah dan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha'u ihsanan wa fadla, Allah berikan semua kebaikan keutamaan itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ihsanan wa fadla, sebagai kebaikan dan keutamaan dari Allah. Wa yuharrimuhu man yasha'u, hikmatan wa adla, dan Allah mengharamkan taufiknya ini dari siapapun yang Allah kehendaki sebagai hikmah. Allah menghendaki sesuatu di baliknya, dan itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Jadi tidak ada seorang pun boleh menuduh Allah tidak adil. Baik. Tidak usah jauh-jauh. Orang yang kaya saja membagi-bagi hartanya, ya kan? Tidak semua orang akan mendapatkan bagian dari kebaikannya, kan demikian? Baik. Orang yang tidak dapat bagian dan jatah pemberiannya, dia berhak untuk mengatakan ente tidak adil. Ada yang bisa berkomentar ente tidak adil? Tidak ada. Baik. Anda bisa komentar ente tidak adil, si bulan tidak adil, kalau semuanya memiliki hak yang sama dan satu diberi, satu tidak diberi. Seharian kerja, sama kerja, 10 orang kerja. Satu diberi 50, satu 100, satu tidak diberi apa-apa. Protes kan? Karena ada haknya di situ. Sementara Allah Subhanahu wa taala, semua milik Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya tafaddulan minhu. Pemberian cuma-cuma. Tidak ada seorang pun bisa menuntut haknya pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kalau cerita hakikat, inilah sesungguhnya hakikat. La haula wa illa billah. Baik, paslun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Paslun wa qawlu ta'ala wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Dan untuk tiga orang sahabat yang ditangguhkan, khulifu di sini tangguhkan perkaranya. Adapun selain itu selesai sudah. Baik, mereka adalah orang-orang munafikin. Yang sudah dicap oleh Allah SWT sebagai pendusta atas semua keterangan-keterangan yang mereka sampaikan ke Rasulullah SAW sebagai alasan tidak keluarnya mereka dalam peperangan. Kadibun, dusta mereka semuanya. Tiga orang sahabat ini yang mengaku, ya Rasulullah, kami salah, kami keliru, kami tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, inilah yang ditangguhkan, khulifu. Ditangguhkan. Sampai 50 hari setelah. Ada fasaraha Ka'ab bin Shawab bahwa annahum khulifu min baini man halafa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditafsirkan sendiri oleh Ka'ab bin Malik dengan benar. Apa itu wahwa annahum khulifu? Khulifu ditangguhkan. Ditangguhkan keputusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak orang yang telah bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan-alasan yang mereka ungkapkan sehingga mereka tidak ikut perang. Wa atadara minal mukhallifin, mulil mutakhallifin. Wa atadara minal mutakhallifin. Mereka minta uzur, ya Rasulullah, kami sakit, kami sibuk, kami macam-macam. Intinya mereka tidak ikut perang. Aini khallafu, ni khullifu afwan, ditangguhkan. Fa khallafa haulai thalatha anhum. Adapun yang selainnya dari kaum munafik sudah diputuskan mereka pendusta. Adapun tiga orang ini ditangguhkan keputusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arja'a umurahum ay amrahum dunahum. Dan arja' ini ditakhirkan, diundurkan. Diakhirkan urusan mereka tanpa orang-orang munafikin. Orang munafikin sudah diputuskan memang. Walaysa dhalika takhallufuhum 'anil ghazw, bukan perkaranya bahwa mereka tidak ikut perang, bukan. Tapi perkaranya adalah ditangguhkannya taubat mereka. Li'annahu law arada dhalika laqala takhallafu. Seandainya ini maksud adalah masalah tidak ikut perangnya, maka dia katakan takhallafu. Tapi di sini Allah mengatakan khullifu, yakni ditangguhkan hukuman dan ketetapan yang Allah tetapkan untuk tiga orang sahabat ini. Kama qala ta'ala, maka li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi ayyatakhallafu ar-rasulillah. Baik. Maka nali ahli Madinah wa man hawlahum, tidak pantas bagi orang-orang Madinah dan ada orang-orang dan orang-orang yang ada di sekitar Madinah dari kalangan Arab ayyatahallafu ar-rasulillah, untuk mereka tidak ikut perang barakallahu fikum, atau tinggal dia dan Rasulullah SAW pergi kemudian dia tinggal. Wadhalika li'annahum takhallafu bi anfusihim bi khilafi takhlifihim an amri al-mutakhallifina siwahum. Baik. Wadhalika li'annahum takhallafu bi anfusihim bi khilafi takhlifihim barakallahu fikum. Takhallafu, mereka tidak ikut berang. Baik. Dengan diri mereka sendiri bi khilafi takhlifihim an amril mutakhallifina siwahum, berbeda dengan takhlifihim, pengakhiran urusan mereka barakallahu fikum dari urusan orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha subhanahu wallazi khallafahum anhum, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengakhirkan urusan mereka dari urusan orang-orang munafikin yang sudah didahulukan pembahasannya bahwa para munafikin itu memang demikian. Ya, adapun tiga orang ini ditangguhkan. Walam yatakhallafu anhu bi anfusihim wallahu a'lam. Syahid barakallahu bikum, dari pelajaran kita di sini keutamaan dan keistimewaan taubat dan taubat barakallahu bikum adalah satu yang kita sangat nanti-nantikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa senantiasa kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena setiap hari kita melakukan dosa. Jangan ada yang mengatakan, oh kita hanya ada dosa kita hari ini. Tidak ada apa-apa. Banyak itu dosa. Dosanya mata, dosanya telinga, dosanya hati. Dosanya tangan, dosanya pikiran. Dosanya kaki. La hawla wala quwwata illa billah. Dosanya lisan. Banyak. Barakallahu fikum. Maka kita senantiasa minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa diakhirkan? Ya karena agar supaya akhir dari kehidupan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dituntut untuk apa? Taubat dan istighfar di setiap akhir perjalanan kehidupan kita 1x24 jam. Kan? Akhir lembaran harian kita itu di waktu sahur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar." Kenapa dianjurkan kita istighfar di waktu sahur? Agar supaya dosa kita mulai dari subuh sampai sahur ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lembaran kehidupan kita ini 1x24 jam ini ditutup dengan istighfar. Barakallahu fiikum. Jadi yang tertinggal adalah apa? Kebaikan-kebaikan kita, amal-amal soleh kita. Adapun dosa-dosa kita diampuni setiap harinya, setiap kita istighfar di waktu sahur. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada fi kitabihi istighfaran katsira." Atau fi sahifati amali. Berbahagialah orang-orang yang mendapati di dalam catatan amalannya istighfar yang banyak. Barakallahu fiik. Istighfar yang banyak. Allahul musta'an. Kita akan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.